ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik. Kemudian di antara syubhat-syubhat juga di sini, ini terkait dengan masalah baiat. Konsekuensi baiat. Ini banyak orang yang tidak mengetahui hukum di sini. Harus diketahui ya, di dalam hukum syar'i, dalam hukum syariat, apabila seorang kepala negara sudah memimpin, seorang kepala negara sudah memimpin, sudah ada yang menjadi kepala negara, itu secara otomatis ada baiat di atas pundak kita. Ada baiat di atas apa? Pundak kita. Iya. Oh, jangan berkata, oh saya gak datang ke sana. Saya tidak menyerahkan tangan saya. Saya tidak menyerahkan tangan saya untuk baiat. Ya. Jadi sepanjang dia sudah syah dibaiat oleh manusia dan kamu berada di situ, di negara itu, di negeri itu, maka baiat itu secara otomatis melekat di atas pundakmu. Itu ketentuan di dalam syariat. Itulah tadi yang saya bacakan dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Iya. Dari Imam Ahmad dan selainnya. Ya. Dan juga saya sebutkan dari Imamul Barbahari bahwa tidak halal seorang pun bermalam satu malam dan dia tidak memandang ada pemimpin di atasnya.